kita harus berpisah. Jangan kau bersedih, ini memang harus terjadi. Apalah dayaku, bukan salahmu. Engkau kini jauh dariku, apalah dayaku. Bukan salahmu. Bukan salahku. Cinta yang suci ini haruslah berpisah. Bukan salahmu, bukan salahku sayang. Bukan salahmu, bukan salahku sayang. Terus berdua, namun apa daya, engkau kini jauh dariku, apalah dayaku. Bukan salahmu. Kita memang meminta Tuhan yang menentukan. Cinta yang suci ini haruslah berpisah. Bukan salahmu, bukan salahku sayang. Bukan salahmu, bukan salahku sayang.